Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala rahimahullah, wa ma'a hadha kullihi fayanbaghi lil mu'min an yahzana li fawatil fadail ad-diniyah. Wa li hadha umira an yanzura ila ad-din of ad-din ila man fawqahu wa an yunafisa fi talabi dhalika juhdahu wa taqatahu. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, bersama dengan itu semua, maka semestinya bagi seorang mukmin untuk bersedih li fawatil fadail, kalau dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan agama, harusnya bersedih kalau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fadilah-fadilah agama. Walihada umira an yanzura fid din ila man fawqahu. Oleh karena itu diperintahkan untuk melihat fid dini, dalam masalah agama, ila man fawqahu, kepada orang yang di atasnya. Diulangi ucapan Ibn Rajab. Oleh karena itu diperintahkan untuk melihat dalam masalah agama kepada orang yang di atasnya. Ingat, dalam masalah agama. Tapi kalau dalam masalah dunia, sebaliknya, lihat kepada yang di bawahnya sehingga bersyukur. Kita merasa miskin, lihat yang di bawah ini lebih paham. Maka dia berkata alhamdulillah. Kalau masalah dunia, lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man fawqahum. Jangan lihat yang di atas. Kalau yang lihat yang di atas enggak puas-puas. Dia punya ini, sudah punya lebih bagus lagi. Dia punya yang lebih bagus, ada yang lebih hebat lagi. Dia punya sepeda, ada yang punya motor. Dia punya motor, wah si fulan motornya lebih bagus. Mendapat motor yang bagus, wah si fulan sudah mobil. Terus enggak akan pernah puas. Tetapi kalau masalah agama, lihatnya ke atas, jangan lihatnya ke bawah. Wah, saya ternyata paling soleh, puasanya paling banyak, ininya, ibadahnya, zikirnya, sholatnya, wah ternyata saya orang yang paling hebat. Jangan, lihatnya ke atas. Lihat fulan yang lebih soleh, lihat fulan yang lebih soleh, lihat masyayikh, lihat ulama, lihat para sahabat, lihat mereka-mereka yang di atas kita jauh. Maka diulangi ucapan Ibn Rajab. Walihada umira an yanzura. Oleh karena itu diperintahkan untuk melihat fid din, dalam masalah agama, ila man fawqahu, kepada orang yang di atasnya. Wa yunafisa fi talabi dzalika. Dan hendaklah dia yunafis, bersaing dalam mencari keutamaan tersebut. Dengan juhdahu wa taqatahu, dengan upayanya, dengan usahanya, dengan segenap kekuatannya. Tokoh, kekuatan, juhud, usaha. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam masalah itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Dalam masalah itulah hendaklah mereka bersaing. Dalam ayat lain, fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Dalam ayat lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mengejar apa yang Allah persiapkan, ampunan Allah dan jannah. Dan perintah-perintah lainnya yang semuanya menunjukkan kita disuruh untuk berlomba-lomba, disuruh bersaing dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah jannah. Wala yakrah anna ahadan yusharikuhu fi dhalik. Dan tidak suka kalau ada seseorang yang menyainginya. Ya Rasulullah, aku berikan semua untuk fisabilillah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Seperti itu juga. Berarti diparuh. Datang Abu Bakar, berikan semuanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka, Allah dan Rasul. Apa kata Umar? Sungguh, aku gak pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Aku gak pernah bisa menyaingi Abu Bakar. Artinya, dia merasa dikalahkan. Dan itu barakallahu fikum ketiga sukaan tadi syar'i. Saya selalu kalah dengan ulat yang saleh. Kenapa? Persaingan amal saleh. Tapi kalau dunia tidak dianjurkan. Kalau ada yang menyainginya kemudian dia enggak suka, wah aja si pulan sekarang kayak ana motor. Ana beli yang lebih hebat lagi. Si pulan misalnya itu lain. Itu bukan sifat yang baik, itu sifat yang jelek. Qala bal yuhibbu lin-nasi kullihim al-munafasata fi. Bahkan dia suka bagi manusia untuk seluruhnya berlomba-lomba bersaing. Wa yahuthuhum ala dzalik. Dan Allah dan Rasulnya menganjurkan mereka untuk itu, untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Wa huwa min tamami ada'in nasiha lil ikhwan, dan itu merupakan kesempurnaan penunaian nasihat untuk saudara-saudara. Berkata Fudail Ibn Iyad, in kunta tuhibbu an yakuna an-nas mislak fama addaita an-nasiha li rabbik. Kalau engkau mengharapkan seluruh manusia seperti kamu, engkau belum menunaikan nasihat untuk Rabb. Fama addaita an-nasiha li rabbik. Kaifa wa anta tuhibbu an yakunu dunak? Yushiru ila anna ada'an nasiha lahum an yuhibba an yakunu fawqahu. Bagaimana engkau suka mereka berada di bawah? Mestinya kamu suka kalau mereka bersaing denganmu. Dia naik, kamu naik lagi. Dia naik lagi, kamu naik lagi. Dia mengerjakan fadilah yang ini, kamu kerjakan fadilah yang itu, bahkan lebih. Terus, itu yang kamu suka. Jangan seperti masalah dunia. Wah, udah kalah semua nih. Asyik, dia parah. Itu engkau belum memberi nasihat pada mereka. Harusnya memberikan nasihat agar mereka berlomba-lomba. Yushiru ila anna ada'an nasiha lahum an yuhibba an yakunu fawqahu. Berarti mengisyaratkan Fudhal ibn Iyad bahwa penunaian nasihat adalah dengan menyukai manusia yang lain berada lebih tinggi, mengalahkan dia, dan dia gembira. Gembira dalam satu sisi, artinya teman saya masya Allah, saya harus lebih bersaing. Wahadihi manzilatun aliyah, ini sungguh kedudukan yang sangat tinggi. Wa darajatun rafi'ah, derajat yang sangat tinggi. Fid nushi, dalam nasihat. Walaysa dzalika lebih wajib, dan itu bukan wajib, tetapi itu kedudukan tinggi. Kalau orang bisa punya perasaan saudaranya kalau menyayangi dia, ada sisi gembiranya dan ada sisi semangatnya. Masya Allah, si pulang juga begini, senang dia, tapi dia ingin lebih dari dia. Ini kedudukan yang sangat tinggi, yang jarang-jarang orang bisa seperti itu. Sebagian mereka berharap dalam hati kecilnya, mudah-mudahan gak ada yang nyaingi saya ibadahnya. Sebagian lain berharap kalau orang yang lain di bawah dia, atau paling tidak sama. Ini keliru. Tetapi yang lebih benar, yang lebih lurus adalah hendaklah dia mengharapkan persaingan dalam masalah agama. Kalau dia lebih di atas dirinya, farhan dia, masya Allah, dia sekarang hebat sekali ibadahnya, gembira karena merasa nasihat dia terpakai. Tapi saya harus lebih dari dia. Dia berupaya lagi. Wa innamal ma'muru bihi fi syara' an yuhibba an yakuna mithlahu wa ma'a hadha fa idza faqa ahadun fi fadilati dinihi ijtahada 'ala lihaq. Innama kewajiban tadi kan dikatakan laisa dzalika biwajib, itu bukan yang wajib. Kalau yang wajib, paling tidak mengajak orang untuk bisa seperti kamu, paling tidak. Innama ma'mur, sesungguhnya yang diperintahkan fi syara' adalah an yuhibba ayakunu mithlahu, suka kalau orang-orang itu menjadi seperti kamu. Wa ma hadza fa idza faqahu ahadun fi fadilati dinihi ijtahada 'ala lihaqi. Pengen orang sama dengan dia, dan kalau ada yang lebih, dia berusaha untuk lihaq, untuk mengejarnya. Wa hazina 'ala taqsiri nafsih, dan sedih atas kekurangan dirinya. Wa taqallufihi 'an lihaqis sabiqin, dan terbelakangnya dia tidak bisa mengejar orang-orang yang lebih dulu. La hasadan lahum, bukan karena hasadan. Alama atahumullah, bukan karena dengki atas apa yang Allah berikan pada mereka, bukan. Kalau dunia biasanya kedengki, cengkel kalau disaingi, bahkan berharap hatinya mudah-mudahan punya dia rusak, mudah-mudahan kendaraan dia yang sama dengan saya itu, mudah-mudahan kasus gini. Ini na'udzubillah hasad. Tetapi kalau masalah agama bersaing, tetapi itu bukan hasad. Bal munafasatan lahu, bahkan itu persaingan, persaingan sehat. Wa ghibtatan wa hazanan 'ala nafsi bi taqsiriha, atau perasaan kalah, perasaan sedih, perasaan dia memiliki kekurangan. Saya kenapa tidak seperti fulan? Berarti saya ini lemah, berarti saya ini kurang, berarti saya imannya begini, imannya begitu. Ya, ini sedih karena merasa dirinya memiliki kekurangan-kekurangan dalam masalah agama, atau kekurangan 'an darajatis sabiqin, kekurangan dari kedudukan para pendahulunya. Yang ini lebih dahulu, dia di bawahnya. Maka itu kesedihan yang wajar kalau orang sedih atas kekurangan dirinya dalam masalah agama. Wa yanbaghi lil mu'min an la yazala yara nafsahu muqassiran 'anil darajatil 'aliyah. Bahkan semestinya seorang beriman harus terus melihat bahwa dirinya kurang. Seorang beriman harus terus melihat bahwa dirinya kurang. Muqassiran 'anil darajatil 'aliyah, dia tidak mencapai derajat yang tinggi. Merasa dirinya saya belum mencapai derajat yang tinggi. Harus itu perasaan. Fa yastafida bidzalika amrayn nafisayn. Maka dia akan mendapatkan dua perkara besar. Dua perkara yang sangat mulia, yang sangat berharga. Nafis berharga. Mahuma, apa itu dua perkara yang sangat berharga? Keuntungan pertama, ijtihad fi talabil fadail. Al-ijtihad fi talabil fadail. Keuntungan pertama, dia akan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mencari keutamaan-keutamaan yang berikutnya, karena merasa muqassir, merasa kurang. Wal izdiyad minha, ini masih yang pertama, ingin nambah, ingin nambah. Wa nadhara ila nafsihi bi 'aynin naqs, dan dia memandang dirinya serba kekurangan dalam masalah amal, dalam masalah ibadah. Wa yansa min hadha, akhirnya terbentuk dengan itu apa? An yuhibba lil mu'minin an yakuna khairan minhu. Dia menginginkan dan berharap orang-orang beriman lebih baik dari dirinya. Sehingga ada orang yang berkata, seorang mukmin saleh, wallahi kullun nas khairun minni. Semua manusia ini lebih baik dari ini. Ini ikhwan fillah azakallahu, setiap ada memujinya, dia berkata, mereka tidak tahu aku. Mereka tidak tahu aku, mereka tidak tahu aku. Karena dia merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan-kekurangan yang orang lain tidak tahu. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berjalan melewati beberapa kaum muslimin, mereka berbicara memujinya. Ini orang enggak pernah tinggal qiyamul lail. Ini orang begini, ini orang begitu. Maka kata Abu Bakar, berdoa pada Allah taala, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab aku atas apa yang mereka ucapkan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Tiga kalimat emas yang keluar dari beliau radhiyallahu taala anhu. Pertama, takut. Ya Allah, jangan azab aku karena pujian mereka. Artinya seorang mukmin enggak suka pujian. Jangan azab aku karena pujian mereka. Yang kedua, ya Allah, ampuni dosaku yang mereka enggak tahu. Itu mereka memuji karena mereka enggak tahu dosa-dosaku. Karena enggak tahu aib-aibku yang ada pada diriku. Waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku atas apa yang mereka tidak tahu. Yang ketiga, harapan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Dan apa-apa, harapan setinggi-tingginya. Harapkan kepada Allah, mudah-mudahan aku lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang mereka duga. Ini qanidun a'azakumullah, ucapan seorang mukmin ketika diberi pujian dalam keadaan dia tidak suka untuk dipuji. Qala, berarti apa faedahnya? Yang pertama akan semangat dan bersungguh-sungguh untuk mengejar fadilah, untuk mengejar fadail, ingin menambah amalan dan melihat dirinya selalu kurang, kurang, kurang, kurang. Tamak dalam masalah amal saleh. Itu bagus. Dan juga terbentuk pada dirinya harapan kepada orang-orang beriman agar mereka lebih baik. Li'annahu la yardha lahum an yakunu 'ala mithli hali. Kenapa? Karena orang itu tidak ridho kalau ada orang lain yang seperti dia. Anda ini punya kelemahan banyak. Mudah-mudahan dia jangan seperti anak. Mudah-mudahan dia lebih baik dari anak. Dia pingin menambah, tetapi harapannya orang-orang lain dalam keadaan lebih. Sebab mata dia melihat dirinya. Apa kata Abu Bakar tadi? Waghfir li ma la ya'lam. Ampuni aku atas apa yang mereka tidak tahu. Apa kata ulama tadi? Seorang zahid, saya lupa namanya, menyatakan kullu nas khairun minni. Semua orang lebih baik daripada aku. Tapi sepulan memuji, sepulan memuji, mereka enggak tahu aku. Mereka lihat dohirnya saja. Mereka lihat dari luar. Aku yang tahu diriku. Qadirun 'azakumullah. Sehingga dia berharap mudah-mudahan ada orang-orang lain jangan seperti aku. Mudah-mudahan orang lain jangan seperti aku. Mudah-mudahan murid-muridku enggak seperti aku. Lebih dari aku. Karena dia melihat kekurangan dirinya. Matanya itu tidak melihat kelebihan dirinya, tapi melihat kekurangan dirinya. Ini penting. Tidak melihat kelebihan dirinya, saya hebat, saya soleh, saya alim, tidak. Tapi sebaliknya, saya kurang ini, saya kurang itu. Saya banyak dosa, saya banyak keliru, saya kurang baca Quran, saya kurang zikir, saya kurang ini, saya terlalu sibuk dengan urusan ini, urusan ini. Qulana na'azakumullah, akhirnya dia menjadi orang yang mutawadhi' dan menghargai orang lain. Mutawadhi' dan menghargai orang lain. Kama annahu la yardha li nafsihi bima hiya alaih, sebagaimana dia tidak ridha atas kekurangan-kekurangannya, maka dia pun enggak ridha kalau orang lain memiliki kekurangan seperti dia. Bal huwa yajtahid fi islahiha. Bahkan dia terus bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Wa qad qala Muhammad ibn Wasi' li ibnihi, berkata Muhammad ibn Wasi' kepada anaknya, amma abuka fala katsarallahu fil muslimina mithlah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Amma abuka, adapun bapakmu, fala katsarallahu fil muslimina mithlah. Semoga kaum muslimin jangan diperbanyak orang-orang yang seperti aku, seperti dia. Tapi maksudnya dia, dirinya. Jadi seorang bapak ini, Muhammad bin Masih mengatakan pada anaknya, wahai anakku, nasihati selalu nasihat macam-macam, adapun bapakmu ini, semoga manusia enggak dijadikan seperti aku. Amma abuka, maksud dirinya, karena dia mengatakan pada anaknya, fala katsarallahu fil muslimin, semoga tidak diperbanyak di kalangan muslimin orang yang seperti aku. Padahal musliminnya berharap pengin banyak-banyak muslimin yang seperti Muhammad bin Masih rahimahullah. Kenapa? Karena melihat alimnya, ulama. Tapi dirinya merasa kalau dia sangat banyak kekurangan, sehingga mengatakan amma abuka ya bunai, adapun bapakmu wahai anakku, semoga kaum muslimin jangan diperbanyak orang yang seperti aku. Faman kana la yardha an nafsihi, siapa yang tidak ridha tentang dirinya sendiri, siapa yang tidak ridha kepada dirinya sendiri, merasa kurang ini, kurang ini, kurang itu. Fa kaifa yuhibbu lil muslimin an yakunu mithlah, maka bagaimana mungkin menyukai kaum muslimin akan jadi seperti dia. Ma'anushihi lahum, dengan terus menasihati mereka. Bal huwa yuhibbu lil muslimin an yakunu khairan minhu, bahkan dia menginginkan bagi kaum muslimin yang lebih baik daripadanya. Wa yuhibbu li nafsihi an yakuna khairan mimma huwa alaih, dan dia menginginkan pada dirinya yang lebih baik. Semuanya terkandung dalam ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ampuni aku apa yang mereka tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka tidak tahu. Yuhibbu li nafsihi, suka untuk dirinya, an yakunu khairan mimma huwa alaih, dia ingin lebih baik lagi daripada apa yang ada sekarang. Ingin lebih baik, tetapi merasa kurang, merasa sekarang ini aku memiliki segala macam kekurangan-kekurangan. Wa in 'alima al-mar'u anna Allah qad khassahu 'ala ghairihi bi fadlihi. Kalau dia tahu, kalau seseorang tahu, al-mar'u seseorang. In 'alima al-mar'u, kalau seseorang tahu anna Allah qad khassahu, bahwa Allah telah mengkhususkan dia atas yang lainnya dengan sesuatu keutamaan. Misalnya dia merasa dirinya, saya sudah hafal 30 juz, yang lain belum. Atau saya sudah hafal Sahih Bukhari dan Muslim, yang lain belum. Atau saya hafal Riyadhus Shalihin, yang lain belum. Dia tahu tentang dirinya bahwa dia punya kelebihan di antara yang lain. Fa akhbara bihi limaslahati dinihi. Kemudian dia kabarkan untuk kepentingan agama. Wa kana ikhbaruhu ala wajhi tahaddus bin ni'am. Maka berita dia kepada orang lain untuk kepentingan agama itu adalah menyampaikan kenikmatan, dan itu boleh. Menyampaikan kenikmatan itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang kenikmatan Rabbmu, sampaikanlah. Alhamdulillah, aku sudah hafal Quran. Alhamdulillah, dengan sungguh-sungguh, dengan belajar, aku sudah hafal Sahih Bukhari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menyampaikan kepada mereka kenikmatan agar mereka semangat untuk bersaing, agar mereka semangat untuk mengerjakan yang lebih daripada dirinya. Wa yara nafsahu muqassiran fi syukur. Dan kemudian dia mengatakan atau dia merasa, saya kurang syukur. Saya kurang syukur. Dan ini masalah agama, berbeda dengan masalah dunia. Walaupun boleh tetap, tetapi tentunya berbeda keadaannya. Alhamdulillah, saya sudah punya rumah baru. Alhamdulillah, saya sudah punya mobil. Alhamdulillah, saya sudah punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Maka tergantung niat. Innamal a'malu binniat. Apa tujuan? Kalau tujuannya yatabaha, berbangga-bangga, maka ini tidak bagus. Tetapi kalau dia sedang memberi semangat agar kamu itu berusaha yang serius, aku sudah begini, sudah begitu, padahal baru sekian tahun, itu lain lagi. Barakallahu fikum. Wa yara nafsahu muqassiran bi syukur. Hayya ini kurang syukur, padahal saya sudah dikasih ini, sudah dikasih itu. Itu juga tidak mengapa. Wa kana jaizan, yang begini boleh. Faqad qala Ibnu Mas'ud, tetapi tentunya yang lebih-lebih lagi tadi yang kita bicarakan adalah agama, ilmu, amal saleh. Alhamdulillah, sampai hari ini sejak aku umur sekian, sudah 40 tahun lebih, aku enggak pernah meninggalkan salat jamaah dan aku tidak pernah melihat punggung kaum muslimin. Apa maknanya? Seperti Imam Malik rahimahullah. Tidak pernah melihat punggung kaum muslimin, enggak pernah di belakang. Jadi imam di depan. Tidak pernah terlambat di shof pertama. Enggak pernah melihat punggung kaum muslimin. Ini disampaikan. Apakah itu sombong? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab, kalau dia diberi kelebihan, fa akhbara bihi, kemudian dikhabarkan kelebihan itu, limaslahatin diniyatin, untuk maslahat agama, maka pengkhabaran seperti itu masuk bab, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masuk bab kalau mendapatkan kenikmatan, sampaikan agar orang lain ikut gembira dan ikut bersyukur. Wa yara nafsahu muqassiran fi syukur. Dan harusnya diiringi dengan, saya kurang syukur, padahal Allah sudah kasih taufik. Jangan merasa dirinya yang hebat, jangan. Alhamdulillah, ini taufik dari Allah Ta'ala, aku ini kurang syukur. Kana jaisan, yang begini boleh. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma a'lamu ahadan a'lam bi kitabillahi minni. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, tidak ada seorang pun yang lebih alim tentang kitab Allah daripada aku. Enggak ada yang lebih alim dalam masalah Al-Quran daripada aku. Wala yamna hadza an yuhibba lin-nasi an yusharikuhu fi ma khassahu Allah bihi. Maka tidak menghalang yang demikian kalau dia suka ada orang lain yang seperti dia, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, saluni saluni, tanyakan padaku, tanyakan padaku. Sesungguhnya tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku mengetahui di mana turunnya dan apa kata Allah SWT tentangnya. Apakah ini sombong? Bukan. Bukan kesombongan, tetapi karena khawatir manusia berpendapat dengan seenaknya sendiri. Tanyakan pada kami, ini pada para sahabat. dan kepada dirinya. Tanyakan kepada aku, tidaklah satu ayat turun kecuali aku tahu di mana turunnya dan apa maknanya dan apa kata Rasulullah SAW tentangnya. Tanyakan pada aku. Ini ya qanudina azakumullah, agar manusia jangan menebak-nebak dalam masalah agama dan jangan menafsirkan sembarangan. Ini semua maslahatun diniyah, maslahat agama. Tapi rawan Ustaz. Iya, rawan. Sangat-sangat rawan, karena bisa jadi diiringi dengan tujuan tadi ada tujuan lain. Menunjukkan dirinya yang paling hebat, yang paling alim. Tentunya itu bukan para sahabat. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, khawatir masuk hawa nafsu, syaitan, dan tujuannya sudah lain, sudah berbeda. Ini masalah diniyah, ya 40%, 60%-nya memang sedang berbangga-bangga. Ana atahadda, itu kebiasaan mereka hajuri. Saya tantang, apakah dia hafal arba'in? Saya tantang mereka, apakah dia hafal Sahih Bukhari? Apakah dia hafal? Karena dia hafal. Saya tantang, saya bertanding hafalan. Ini barakallahu fikum, wallahu taala alam berapa persen maslahat diniyahnya di samping maslahat wujub fi nafsihi. Qala faqad qala Ibnu Abbas inni la amru ala al-ayah min kitabillah. Kata Abdullah bin Abbas, aku melewati ayat dalam kitab Allah. Fa waddu anna an-nasa kulluhum ya'lamuna minha ma a'lam. Setiap aku baca satu ayat, aku ingin seluruh manusia mengetahui tentang ayat ini seperti yang aku tahu. Ingin orang lain itu semua tahu seperti yang aku tahu. Waqala Syafi'i, berkata juga Imam Syafi'i, wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadzal ilma wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku berharap kalau manusia itu mempelajari ilmu ini semuanya, maka tidak dinisbatkan kepadaku dari ilmu itu sedikit pun. Karena alimnya kayak Imam Syafi'i, pengennya manusia semua belajar dan alimnya seperti aku, sehingga tidak lagi mengatakan qala Imam Syafi'i. Karena mereka ilmunya sudah menyaingi atau sama atau lebih. Wa kana 'Utbatul Ghulam idza arada an yuftira yaqulu li ba'd ikhwanihi al-muttali'ina 'ala a'malihi akhrij ilayya ma'an aw tamaratin uftir 'alayha liyakuna laka mithlu ajri. Utbah al-Ghulam ketika mau buka puasa, dia melihat saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya yang sedang bersama dia atau melihat dia, melihat amalan dia, bahwa dia sudah ternyata puasa hari itu. Itu dia katakan, akhrij ilayya ma'an, ambilkan air untuk, ambilkan kurma buatku. Kok nyuruh? Kata dia, aku berharap agar kalian mendapatkan pahala seperti pengepakaian karena kau memberi makan puasa. Lihat baiknya orang ini rahimahullah. Utbatul Ghulam, akhrij ilayya ma'an, keluarkan air, ambilkan air untukku. Engkau barangkali yang punya korma, ambilkan korma untukku. Aku ingin agar kalian juga mendapatkan pahala puasa. Dia berpuasa, kemudian melihat orang lain, melihat dirinya berpuasa. Sian, mereka tidak puasa, tapi mereka bisa mendapatkan pahala puasa kalau memberi makan orang puasa. Ambilkan air, ambilkan tamu, agar engkau dapat pahala seperti pahala. Ternyata nyuruhnya pun, ternyata niatnya niat khair untuk memberikan kesempatan mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang puasa. Karena siapa yang memberi makan orang puasa akan mendapatkan pahala yang berpuasa. Siapa yang memberi minum orang puasa akan mendapatkan pahala orang puasa. Ini khonidina azakumullah, keadaan mereka para imam-imam ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Baik, intah. Selesai hadis min husni la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tafadhal, kalau ada pertanyaan. Kalau pendek bisa dilanjutkan, kalau pendek dibuhi. diselingi pertanyaan dulu. Mengenai ucapan dari Mas tadi itu, yeah, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih tahu tentang masalah agama kecuali Allah. Yeah. Yang kan Nabi mengucapkan kepada Ibu Abbas, Allahumma faqih fikri wa'alim hudak. Kemudian Umar Ibn Khattab menuntut Ibu Abbas di hadapan para sahabat seniornya, menjelaskan tentang takdiran izajah. Kalau kita dibolehkan berbantu mandikan para sahabat yang sahabat-sahabat mereka. Iya, yeah. Ada beberapa jawaban tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa jadi dia di tempat di mana Ibn Abbas tidak ada, di satu daerah, Ibn Abbas di tempat lain, sehingga dia mengatakan, di antara kalian aku yang paling alim tentang Quran, tanyakan padaku. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, masalah qiraah, tentang qiraatul Quran, tentang lafaz-lafaz Quran, tentang itu Abdul Mas'ud memang lebih alim. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mau membaca Al-Quran persis seperti turunnya, baca seperti Ibnu Ummi Abdin Abdul Mas'ud. Jadi bisa jadi masalah qiraahnya, bisa jadi di tempat di mana enggak ada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas tentang tafsir, dia katakan hampir sama kalimatnya seperti itu. Kalau ada yang lebih alim dariku sekarang, aku akan naik unta untuk mendatangi dia, aku mau belajar sama dia. Artinya menunjukkan tidak ada. Allah Ta'ala. Kalau membandingkan para sahabatnya mampu? Boleh. Boleh. Bahkan dalam Quran disebutkan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, tidak sama di antara kalian para sahabat. Orang yang berinfak sebelum Hudaybiyah dan berjihad itu lebih utama, kata Allah, daripada yang berinfak setelahnya dan berjihad setelahnya. Dibedakan oleh la yastawi, kata Allah, tidak sama. Tapi apa akhirnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan al-husna. Jadi jangan lupa, kita ingatkan ketuanya utama. Abu Bakar lebih utama dari Umar, Umar lebih utama dari Uthman, Uthman lebih utama dari Ali. Khulafa ar-Rashidin lebih utama dari semua sahabat. Sahabat Muhajirin lebih afdal daripada sahabat Ansar. Generasi pertama sebelum Hudaybiyah lebih afdal daripada generasi yang setelah Hudaybiyah. Berbeda-beda, tapi kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya dijamin dengan jannah. Kalau membandingkan seperti membelah bambu, tidak boleh. Membelah bambu kan satu diinjak, satu tarik, itu tidak boleh. Yang satu dilecehkan, satu diangkat. Dan kalau berbicara tentang keutamaan, tidak sama, iya memang tidak sama, beda-beda di antara mereka. Ada keistimewaan-keistimewaan, sebutkan tadi sudah qiraah, lagi masalah tafsir Ibn Abbas, siapa lagi keutamaan? Apalagi keluar dalam masalah jihad strategi Mu'ad Ibn Jabal, disebutkan oleh Nabi SAW, Mu'ad Ibn Jabal akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah amamal ulama, di ratwa, di depan para ulama satu ratwa, satu ratwa itu satu lemparan panah. Jadi ulamanya ulama itu ya beliau, Mu'ad Ibn Jabal, mu'allimul khair, pengajar kebaikan. Baik, ada lain? Sampai 10, hadis yang ke 14. Selanjutnya sudah pasti kira. Sedikit aja sedikit. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga: السيد الزاني, orang yang pernah menikah berzina, والنفس بالنفس, jiwa dengan jiwa, dan itu sahaja, wa tarikul dinihi al-mufariq lil jama'ati, yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jalan. At-tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya. Al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah dengan meninggalkan agama, itu satu. Sehingga jumlahnya berapa? Tiga. As-sayyibu zani, nafsu bin nafsi, dan yang meninggalkan jamaah yang murtad dari agama. Kenapa saya katakan seperti itu padahal sudah jelas? Khawatir ada yang salah paham, di Iqra ada empat. Sayyibu zani, nafsu bin nafsi, dan yang tariku li dinihi, yang meninggalkan agamanya, dan yang meninggalkan jamaah. Akhirnya yang meninggalkan jamaah Islamiyah, kelompok mereka, kafir. Yang meninggalkan jamaah NII, kafir. Yang meninggalkan Jamus, jamaah muslimin, kafir. Yang meninggalkan LDI, kafir. Karena mereka menganggap itu jamaah, keluar dari jamaah, kafir. Ini mengerikan sekali. Ini sangat-sangat-sangat mengerikan. Bahkan jamaah yang asli, sama yang asli artinya pemerintahan suatu negara Islam, ada yang keluar, khuruj, itu saja tidak kafir. Ada tidak kafir dalam artian bukan keluar dari Islam. Tetapi ketika diperangi, boleh diperangi mereka, bukan sampai mati, sampai kembali. Hatta tabi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain, dalam dua kitab sahih mereka. Dan kalimat fi sahihain ini penting. Karena kalau rawahul Bukhari fi adabil mufrad, belum tentu sahih. Ada yang tidak sahih, ada yang di bawahnya sahih, ya. Hasan atau Hasan lagi ada sebagainya. Tapi kalau dalam kitab sahihnya sudah jelas. Tetapi karena sudah terkenal kitab beliau, idza atlaqa, kalau secara mutlak disebutkan rawahul Bukhari, biasanya itu sahih. Kalau bukan itu sahih, seseorang tidak boleh menyatakan rawahul Bukhari itu titik mengandung tajlis, kamuflase, supaya dikira sahih. Harus disebutkan dengan muqayyad, rawahul Bukhari bil adabil mufrad, rawahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad, rawahul Bukhari fi kana, kalau bukan dalam sahih. Tetapi kalau dalam sahih boleh kita sebutkan dengan kalimat rawahul Bukhari titik. Sebab itu sudah ma'ruf kalau rawahul Bukhari fi sahih. Kalau ternyata bukan fi sahih, maka hendaklah quyyid, hendaklah diikat dengan penjelasan rawahul Bukhari fi kana, fi kana. Maka di sini oleh beliau akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh keduanya dalam dua kitab sahih. Dari riwayat A'mash, dari Abdullah ibn Murrah, an Masruq, an ibn Mas'ud, wa fi riwayah li Muslim, dan dalam riwayat li Muslim, at-tarik lil Islam, meninggalkan Islam, badal qawlihi li dinihi. Ini berbeda, lafaznya sedikit tapi maknanya tidak berbeda. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu muta'addidah, yang semakna dengan ini ada banyak hadis. Ahaditsu muta'addidah, muta'addidatun, walaupun ahadisnya tidak ahaditsun, tidak boleh mamnu' min ash-sharaf. Fa kharraja Muslimun min hadis Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam misla hadis Ibnu Mas'ud. Muslim meriwayatkan seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, tetapi dari Aisyah, dari sahabat berbeda. Jadi itu memperkuat ternyata bukan hanya dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah juga diriwayatkan. Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Utsman dari Nabi SAW, kalimatnya la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Rajulun kafara ba'da islami, seorang yang kafir setelah keislamannya, atau zana ba'da ihsanih, atau berzina setelah dia muhsan, atau qatala nafsan bighairi nafsin, atau membunuh seseorang bukan karena qisas. Maka tiga orang ini dikecualikan. Wa fi riwayah lin-Nasa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, rajulun zana ba'da ihsanih fa 'alaihi ar-rajm, seorang yang berzina setelah muhsan, jadi setelah pernah menikah, maka alaihi rajmu, dia dirajam sampai mati. au qatala 'amdan fa 'alaihi al-qawd, atau membunuh dengan sengaja maka atasnya qisas. Qawd qisas. Aw irtadda ba'da islamihi, atau murtad la islamnya, fa 'alaihi al-qatl, maka atasnya al-qatl, atau lebih tepatnya 'alaihi al-istisabah. Apa bedanya istisabah dengan qatl? Istisabah diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat, kalau tidak dipenggal ya. Beda dengan qisas. Walaupun dia taubat harus dipenggal. Kalau dia membunuh dengan sengaja seorang mukmin, maka dia diqisas. Dia taubat silakan taubat, tapi ini haknya keluarga orang yang terbunuh yang menuntut qisas. Kecuali kalau mereka memaafkan. Kalau tidak dibunuh walaupun taubat. Tetapi kalau riddah murtad itu biasanya bukan alaihil qatl, alaihil istitabah. Dia yustatab. Yustatab wa in taba wa illa duribat 'unuquh. Yustatab 3 ayyam. Diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat tidak dibunuh. Tetapi kalau dia tidak mau taubat sampai 3 hari, maka dipenggal lehernya sebagai murtad. Wa qad ruwiya hadzal ma'na 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min riwayat Ibn Abbas. Dan telah diriwayatkan makna yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari riwayat Ibnu Abbas wa Abi Hurairah wa Anas wa ghairuhum wa ghairihim. Wa qad dzakarna hadis Anas fi ma taqaddam. Diriwayatkan yang semakna dengan ini dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dari Anas, dan dari Abdullah bin Mas'ud, dan dari Aisyah. Waqad dzakarna hadis Anas fi ma taqaddam. Sudah kita sebutkan hadis Anas pada apa yang telah lewat. Wa fihi tafsir anna hadhihi thalatha khusal hiya haqqul Islam allati istabahu biha. Dan ditafsirkan tiga perkara tadi adalah perkara-perkara yang merupakan haqqul Islam. Perkara-perkara yang merupakan konsekuensi keislaman. Allati yustabahu biha damu man syahida la ilaha illallah, yang menjadikan halalnya orang yang sudah mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, menjadi halal darahnya karena tiga perkara. Wal qatlu bikulli wahidin bikulli wahidatin min hadhil khusal ats-tsalatsa muttafaqun alaihi bainal muslimin, bahwa pembunuhan untuk tiga perkara ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh seluruh kaum muslim, tidak ada khilaf. Mau mazhab Syafi'i, Hambali, mazhab Maliki atau Hanabi, atau mazhabnya Thawri, atau mazhabnya Ibn Uyainah, atau mazhabnya Nurahuyah. Kenapa harus disebut yang lain-lain selain 4? Agar jangan dikira mazhab itu cuma 4. Hanya saja kebetulan yang dibukukan, dikumpulkan secara lengkap utuh dari sekian bab-bab fikih itu ya dari 4 itu, sehingga dikira mazhab itu cuma 4 dan imam-imam itu cuma 4. Padahal kata para ulama, Imam Tsauri hampir sama dengan mereka, mungkin sama, mungkin lebih, mungkin kurang, sama. Masih ada lagi imam seperti mereka, tetapi kata ulama yang belakangan, qoyya'at wa kalamiduhum, tersia-siakan oleh muridnya. Maksudnya tersia-siakan oleh muridnya, tidak dicatat secara lengkap. Adapun Imam Ahmad, murid-muridnya mencatat lengkap. Imam Syafi'i juga murid-muridnya mencatat lengkap, sehingga sampai hari ini terjaga. Tapi imam-imam yang lain tidak lengkap. Ada, tapi tidak lengkap. Sehingga ya qul na'udzubikumullah, maksud saya dalam madhab mereka ahlus sunnah, para imam-imam ahlus sunnah, 4 madhab dan lainnya, semua tidak berbeda dalam masalah ini, tidak berbeda. Amma zina tayyib, adapun masalah zina orang yang pernah menikah walaupun sudah cerai, tidak ada alasan. Sebab kalau belum menikah dicambuk tentu sekali. Tapi kalau sudah menikah dirajam. Ada yang bertanya, kalau sudah menikah tapi sudah cerai, kan sama seperti orang pemuda, dan sama dirajam. Dan maksudnya fitnahnya sama. Orang pemuda itu kan dimaklumi karena syahwatnya sedang tinggi, gak punya istri, sehingga dimaklumi dicambuk saja 100 kali. tapi ini kan sama juga fitnahnya, syahwatnya sedang tinggi karena enggak punya istri, dia kan dalam keadaan duda. Sehingga dimaklumi juga, jangan dengan ra'yu, jangan dengan pendapat, jangan dengan perasaan. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul. Kalau muhsan maknanya sudah pernah menikah, apakah masih ada istrinya ataupun sudah duda? Maka kalau ada duda yang berzina, dirajam. Kalau penguasa tidak merajam, kita tidak disuruh untuk merajam, karena itu bukan hak kita, haknya penguasa. Tetapi kita tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat-sangat jelek, karena dia orang yang pantasnya dirajam sampai mati. Qanulina a'azakumullah, kembali kepada kita. Fa'ajma'al muslimun, adapun zina, telah sepakat seluruh kaum muslimin, ala anna haddahu rajmu hatta yamut. Telah sepakat seluruh kaum muslimin bahwa hukum hadnya bagi orang yang berzina dalam keadaan pernah nikah, ar-rajmu hatta yamut, dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Walaupun ada berbeda pendapat tentang kaifiahnya, ada yang menyatakan kaifiahnya adalah dikubur sampai sedadanya dilempar, ada yang berpendapat hanya diikat saja, ada yang malah tidak, dilepas begitu saja. Dan riwayat-riwayat yang kedua dan ketiga ini justru yang mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Mengapa? Karena diriwayatkan sahabat yang dilempari lari, kalau dikubur gak bisa lari. Kemudian Rasulullah menyatakan, kenapa tidak dibiarkan saja dia lari? Mengapa tidak dibiarkan saja dia lari? Qanibin a'azakumullah. Ada beberapa faedah di sana. Yang pertama, bahwasanya dia bisa lari, berarti tidak dikubur. Yang kedua, dalam keadaan dia boleh lari atau dibiarkan lari, kenapa enggak dibiarkan saja lari? Karena dia bukan karena saksi, tapi karena pengakuan. Kalau karena pengakuan, boleh mencabut pengakuannya ketika sampai saya sungguhnya enggak begini, bisa, karena tidak ada saksi. Tetapi kalau ada saksi, dia bagaimanapun sudah tidak bisa berkelit. Kata para ulama, karena sahabat yang satu ini mengatakan pengakuan tanpa ada saksi, sehingga ketika lari, biarkan. Barangkali dia dalam keadaan berubah pikiran, mencabut pengakuannya, maka hisabnya Allah. Hisabnya hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadihi fir riwayah, ini dalam satu riwayat. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada kitab. Qala wa qad rajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izan wal ghamidiyah. Ada dua yang dirajam di zaman Nabi. Ma'iz dan ghamidiyah. Ma'iz laki-laki, ghamidiyah seorang wanita dari ghamidiyah. Ghamidiyah sukunya. Apa namanya? Wa kana bil Qur'an alladhi nusikha lafdhuhu. Dan di Qur'an pernah ada, tetapi lafaznya dimansuhkan, tetapi hukumnya tidak mansuh. Dan ini salah satu bentuk-bentuk nasakh. Yang mansukh itu ada yang mansukh lafadznya, tapi hukumnya tidak mansukh. Ada yang mansukh lafadznya dan juga hukumnya. Benar. Ada yang tidak dimansukhkan lafadznya, tapi hukumnya mansukh. Aziz, ini perlu kita pelajari dalam usul tentang masalah nasakh dan mansukh. Baik. Wa kana fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an pernah ada lafadznya tapi mansukh dan hukumnya tidak mansukh. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ini asy-syaikh wasyaikhatu idza zanaya, kalau keduanya berzina maka rajamlah keduanya sama sekali. Sampai mati. Nakalan min Allah, sebagai balasan dari Allah. Wallahu azizul hakim. Fadimina azakumullah. Uniknya, uniknya di kitab kita mansukh lafadznya, walaupun hukumnya ada. Di kitab mereka lafadznya masih ada. Sehingga kejadian seorang sejenis dengan Zakir Naik, tapi saya tidak tahu bukan dia, membuat percobaan menunjukkan lafad-lafad tadi kepada orang-orang kafir, Kristen, dan Yahudi. tentang masalah pajak. Dibungkus dengan seakan-akan Quran. Bagaimana pendapat kalian? Memang agama Islam itu kejam, memang tidak berfaedah, semua menyalahkan Quran. Dia buka, sambungnya, ini kitab kalian. Agak semua malu-malu dia. Ini khamilina azakumullah, uniknya seperti itu. Di kitab mereka masih ada. Sama sekarang masalah, Rajab dilempari sampai mati. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kejadian itu mengingatkan kejadian di zaman Rasulullah SAW. Yahudi berzina, kata Nabi Rajab. Mereka marah, itu kan agama kamu, gini-gini. Itu agama kalian, dan ada di kitab kalian. Bawa Quran, dicari, tidak ada. Buka jarimu itu. Itu tuh Fadiyah tadi. Jadi diangkat, ada di situ raja. Dalam kitab mereka, Taurat. Ini barakallahu fikum, akhirnya mereka dirajam, Yahudi. Karena dengan kitab mereka, hukumnya rajam. Di dalam Islam, juga ditetapkan rajam. Walaupun lafadznya mansukh. Ditarik lafadznya oleh Allah SWT. Manan samin ayatin au nunsiha na'ti bikhairin minha au mithliha. Apa yang kami mansuhkan kata Allah, maka kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sama dengannya. Wa qad istanbata Ibnu Abbas ar-rajam min al-Qur'an min qawlihi ta'ala. Dan Ibnu Abbas mengambil makna rajam dalam Al-Qur'an. Yaitu kalimat ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu 'an katsir. Ibn Abbas mengambil dari sini tentang adanya raja. Wahai ahli kitab, telah datang pada kalian Rasul kami menerangkan pada kalian kebanyakan apa yang kalian sembunyikan dari kitab kalian dan memaafkan yang lainnya. Kata Ibn Abbas, qala faman kafara birrajmi faqad kafara bilqur'an. Maka siapa yang ingkar pada rajam, maka dia ingkar pula kepada Quran. Faqad kafara bil Qur'an min haitsu la yahtasib, berarti dia telah ingkar kepada Qur'an dalam keadaan tidak merasa. Karena ahlul kitab dikatakan oleh Allah telah datang pada kalian apa yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh mereka? Tadi riwayat tadi raja. Kami terangkan pada kalian apa yang kalian sembunyikan, yaitu raja. Maka siapa yang tidak mau dan menolak hukum raja, berarti dia menolak Al-Qur'an. Ini barakallahu fikum. Tumma tala hadil ayah wa qala kana rajmu mimma akhfau, bahwa rajm itu salah satu dari yang disembunyikan oleh mereka, oleh Yahudi. Farrajahu an-Nasa'i wal Hakim wa qala sahih al-Isnad, termasuk juga potong tangan ada pada mereka, dan itu dalam kitab mereka masih ada tentang masalah potong tangan. Ini khairan a'azakumullah wassalamu ala afiyah. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dan mendatangkan yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimasukkan itu dibatalkan lafaznya, cabutkan. Halo, total. Ada ayat yang berbunyi manan sah min ayatin au nunsiha. Apa yang kami batalkan dan apa yang kami hapuskan, kami bikin lupa, kami akan ganti yang lebih baik atau yang seperti ini. Di antara yang mansukh-mansukh adalah ini, mansukh ayat. Yang dilupakan, kata para sahabat, kami menghafal Al-Quran. Di antaranya ada yang kami hafal sepanjang surat Al-Baqarah atau seperti surat Al-Baqarah atau Al-Imran. Tiba-tiba kami lupa, mendadak malam itu lupa. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku menghafal sekian, kemudian hilang begitu saja, kami gak hafal. Kadang-kadang, aku juga, semua hilang dalam satu waktu. Maka mereka tanya pada Nabi, kata Nabi, mana sahmin ayat itu, nuzulnya nanti dikirim minha obidah. Sebab nuzul ayat itu tadi, sebab turunnya mana sahmin ayat itu, nuzulnya itu yang dilupakan oleh Allah Taala. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Asal jangan kedengaran Syiah. Saya tak punya tawil lain. Oh itu kata mereka para sahabat itu begini dan begini.